Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kemarin sudah kita bahas bahwa yang namanya la ilaha illallah, walaupun mutawatir riwayatnya dikatakan kunci surga, tetapi di sana ada syurut, ada syarat-syarat, tidak mutlakah, tidak mutlak demikian siapa yang mengucapkan la ilallah masih masuk surga, tetapi ada beberapa syarat-syarat yang sudah kita bahas yang tersebut dalam beberapa hadis-hadis seperti kalimat sidqan min qalbih, atau syarat la yusyrik bihi syai'a, atau syarat yabtaghi bidzalika wajh Allah, keikhlasan, keyakinan, kejujuran, dan pembuktian. Pembuktian dengan tidak syirik. Innama yukhaf, maka dikatakan yang dikhawatirkan adalah kalau seseorang yang ikhlas tadinya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ketika dia berbuat dosa, semakin melemah keyakinannya. Yang tadinya dia yakin akan berkurang-berkurang keyakinannya. Semakin berkurang keyakinan, semakin berani berbuat dosa. Dan terus berbuat dosa, sampai kemudian keyakinan itu hampir hilang. Bahkan suatu saat, na'udzubillah, sudah hilang keikhlasannya, dan hilang pula keyakinannya, hanya mengucapkan demikian saja kalimat di mulutnya, tanpa ada keyakinan dalam hatinya. Maka ini na'udzubillah matinya su'ul khatimah. Matinya dengan mati yang jelek, dengan su'ul khatimah. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Laisal imanu bittahalli wala bitamanni, walakin ma waqara fil qulub wasaddaqathu al-a'mal. Faman qala khairan wa 'amila khairan qubila minhu. Wa man qala khairan wa 'amila syarran lam yuqbal minhu." Kata beliau, rahimahullah, iman itu bukan dengan tahalli, bukan pula dengan tamanni. Tahalli itu menghiasi dirinya dengan dohir-dohir. Perkara dohir, pakaiannya sunnah, perangainya bagus, dan sebagainya. Yani, yang sifatnya dohir, tahalli. Wala bitamanni, dan bukan pula dengan angan-angan. Baik, kalau gitu dengan apa? Walakin ma waqara fil qulub wa saddaqathu al-a'mal. Tetapi yang namanya al-iman itu adalah apa yang terdapat di dalam hati dan kemudian dibenarkan oleh perbuatan. Berarti apa tahalli? Tahalli menghiasi zahirnya saja, tapi batinnya kosong. Seperti para munafikin yang berpura-pura Islam. berpakaian seperti pakaian kaum muslimin, sholat bersama kaum muslimin, berangkat bersama kaum muslimin, pulang bersama kaum muslimin. Tetapi ternyata apa yang ada di hati mereka berbeda dengan apa yang di hati kaum muslimin. Apa yang di hati mereka berbeda dengan apa yang di hati orang-orang beriman. Maka ini barakallahu fikum, bukan itu iman. Al-iman laisa bitahalli wala bitamanni, bukan dengan perkara-perkara zahir, hiasan-hiasan zahir, bukan pula tamanni, bukan pula angan-angan. Tetapi asal iman adalah ma waqara fil qalb, ma waqara fil qulub, apa yang mapan, yang kokoh di dalam hati, yaitu keyakinan, keikhlasan, kecintaan kepada Allah, itu iman. Tetapi iman yang demikian dalam hati pasti ada bukti. Kalau enggak ada buktinya, maka kita enggak percaya kalau dia memiliki iman di hatinya. Sebab Rasulullah SAW menyatakan, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Karena yang namanya manusia, dalamnya, di dalam tubuhnya ada satu mudghah, atau kumpulan darah, kumpulan daging, yang kalau dia baik, akan baik seluruh tubuhnya. Kalau dia jelek, akan jelek seluruh tubuhnya. Ala wahiya al-qalb. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Al-qalb. Berarti, idza waqara fi qalbihi, kalau telah terdapat dalam hatinya secara kokoh keimanan, keyakinan, kepercayaan pada Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya, dan memiliki kecintaan kepada Allah dan keikhlasan, maka niscaya akan terbukti, akan saluhal jasadu kullu, kalau dia baik, akan baik seluruh tubuhnya, hatinya dipenuhi keimanan, maka niscaya tingkah lakunya baik, saleh, ibadahnya bagus, ikhlas, pakaiannya juga pakaian yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, semuanya jadi baik. Ucapannya juga ucapan yang baik. Tutur katanya baik. Tidak pernah berdusta. Tidak pernah berucap dengan ucapan-ucapan jelek. Barakallahu fikum. Kalau dia baik, akan baik seluruh tubuhnya. Dan kapan hati dikatakan baik? Idza waqara al-iman fi qalbihi. Kalau hatinya dipenuhi dengan keimanan. Faman qala khairan aw amila khairan. Wa amila khairan qubila minhu. Maka siapa yang ucapannya baik, amalannya juga baik, qubila minhu, maka diterima. Tetapi man qala khairan wa amila syarran, tetapi siapa yang ucapannya baik, tetapi perbuatannya jelek. Saya beriman pada Allah dan Rasulnya, saya cinta pada Allah dan Rasulnya, dan saya menjadikan Allah dan Rasulnya paling tinggi. Di mulutnya dia mengucapkan seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadullah, dan aku bersaksikan pada Allah bahwa aku adalah orang yang beriman. Tapi beramal dengan amalan jelek, amalan kufur, amalan syar, yang sesat, menyimpang. Yuqbal atau la yuqbal? La yuqbal. Perhatikan ucapan beliau. Kalau ucapannya baik dan dibuktikan dengan perbuatannya, artinya ikrarnya baik, amalannya juga baik, qubila minhu, akan diterima. Tetapi man qala khairan wa amila syarran, tapi kalau orang berbicaranya baik, ikrarnya baik, tetapi amila syarran, tapi amalannya jelek, lam yuqbal minhu, tentunya tidak akan diterima. Demikian ucapan Al-Hasan sebagaimana dinukil oleh Al-Khatib fi iqtida'il ilmi al-amal. Al-Khatib dalam kitabnya yang berjudul Iqtida'ul ilmi al-amal, iqtida al-ilm al-amal. Apa maknanya? Konsekuensi ilmu adalah amalan. Konsekuensi dari ilmu adalah pengamalan, pembuktian. Kalau dia tidak mengamalkan, tidak membuktikan, maka dia tidak berilmu. Dia jahil. Tetapi dia hafal Quran, hafal hadis, hafal, tambah jahil berarti. Loh, kenapa tambah jahil? Kalau dia hafal hadis, hafal Quran, harusnya dia saleh. Harusnya dia abidan lillahi mukhlishan. Sadiq wa musaddiq, benar, jujur dan membenarkan. Kalau dia hafal ilmu, tetapi kalau tidak membuktikan, tidak mengamalkan, berarti dia jahil. Adapun apa yang pernah dihafalkannya, hujjah alaih. Apa yang dihafalkannya menjadi hujjah yang menyalahkan dia. Kenapa kamu tidak beramal padahal kamu tahu? Baik. Qala Bakr ibn Abdullah Al-Muzani rahimahullah. Ma sabaqakum Abu Bakr radhiyallahu anhu bikasratu siyamin wala salah, walakin bishay'in waqara fi qalbih. Kata Bakar ibn Abdullah Al-Muzani, dia adalah Abu Abdullah ibn Umar Al-Basri, salah satu dari angkatannya Al-Hasan Al-Basri, Aqran Al-Hasan, yang seangkatan dengan Al-Hasan Al-Basri, seorang yang siqatun sabit, siqah sabit, wa minal ubad, dan dikenal beliau sebagai ahli ibadah. Demikian dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Apa kata Bakar ibn Abdullah Al-Muzani? At-tiqal sabit. Qala ma sabaqakum Abu Bakr radhiyallahu anhu bikasratu siyamin wala salah. Sesungguhnya Abu Bakar Siddiq tidak mengalahkan kalian dengan banyaknya salat, dengan banyaknya puasa, tetapi dengan sesuatu yang waqara fi qalbih, tetapi dengan sesuatu yang mapan di hatinya. Sesuatu yang terdapat di hatinya. Baik, saya tanya sekarang. Siapa yang lebih banyak sholatnya? Abu Bakar atau Khawarij? Siapa yang lebih banyak puasanya? Abu Bakar atau Khawarij? Tahib, Rasulullah SAW yang menjawab. Akan keluar nanti qaumun yang sholat kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Puasa kalian gak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Ila akhirih. Tahib, lebih banyak mereka. Tapi Khawarij bal, sesat. Berarti urusannya bukan banyak-banyakan. Abu Bakar tidak mengalahkan para sahabat yang lain, tidak mengalahkan semua manusia selain para anbiya. Enggak mengalahkan mereka dengan banyaknya salat, dengan banyaknya puasa. Tetapi mengalahkan mereka dengan apa? Dengan ma waqara fi qalbihi. Dengan apa yang mapan dalam hatinya. Apa yang telah kokoh dalam hatinya. Keimanan. Mau bukti? Ketika beberapa orang kaum muslimin gelisah dengan berita Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW menghabarkan masih di Mekah bahwa aku semalam ke Baitul Maqdis. Mereka semua terkejut. Apalagi orang kafir tertawa. Orang yang muslimin disebutkan dalam sirah Ibn Hisham, ada yang sudah masuk Islam keluar lagi. Karena bingung. Semalam ke Baitul Maqdis. Qanibilin a'azakumullah. Tetapi ketika orang kafir datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, lihat temanmu itu telah terbukti begini dan begini, bahwa dia mengucapkan dengan ucapan yang aneh, yang gak bisa dipercaya, gak bisa diterima oleh akal. Dia mengatakan semalam dia ke Baitul Maqdis dan kembali lagi pagi ini. Apa jawaban Abu Bakar? Apakah yang berkata Rasulullah? Dijawab, na'am, sekarang dia masih berbicara di Ka'bah. Kalau yang berbicara adalah beliau, Rasulullah, aku percaya walaupun lebih dari itu. Gak ada ragu sedikit pun. Ini khunudin azakul yang tidak dipunyai oleh yang lain. Yaitu as-siddiq. Tasdiq kepada Rasulullah SAW. Mempercayai Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan kalimat yang terkenal. Bagaimana aku tidak percaya dengan berita itu? Aku telah percaya dengan perkara yang lebih besar dari itu. Yaitu turunnya wahyu min fawqi sab'i samawat laila nahar. Aku percaya dengan turunnya ayat dari 7 lapis langit, dari atas, dari arus Allah Subhanahu wa taala ke dunia pagi sore. Saat ini bertanya bagaimana? Dijawab dengan ayat yang turun, yas'alunaka 'an kadza. Mereka bertanya tentang ini, jawab seperti ini. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka 'anil mahyut. Khana bin 'azakumullah. Abu Bakar memiliki kepercayaan, keimanan yang sangat-sangat kokoh. Maka ikhwanul a'azakumullah, Abu Bakar mengalahkan yang lain bukan dengan banyaknya salat, dengan banyaknya puasa, tetapi dengan ma waqara fi qalbihi. Faman qala la ilaha illallah lam yaqum bimujibaha bal iktasaba ma'a dhalika dhunuban wa kana sadiqan fi qawliha muqinan biha. Lakin lahu dhunubun ad'afat sidqahu wa yaqinahu wa ndafa ila dhalika syirkul asghar al-amali rajjahat hadhihi sayyi'at ala hadhihi al-hasana wa mata musaran ala dhunub. bikhilafi man yaquluha biyaqinin wa sidqin. Fanudin a'azakumullah. Adapun orang yang berkata la ilaha illallah tetapi tidak melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya. Tentunya kalimat la ilaha illallah memberikan konsekuensi untuk tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Memberikan konsekuensi untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Memberikan konsekuensi untuk taat kepada Allah dengan sepenuhnya. Apa kata Allah dikerjakan? Apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan? Ini konsekuensi la ilaha illallah. Tetapi kalau ada orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tetapi dia tidak melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya, balik tasaba ma'a dzalika dzunuban, bahkan dia melakukan bersama dengan itu dosa-dosa. Bersama dengan kalimat la ilaha illallah tetap berbuat dosa. Wa kana shadiqan fi qawliha wa muqinan biha. Padahal dia tadinya mengucapkan dengan jujur bahwa saya mempersaksikan enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jujur dari hatinya. Muqinan biha, dia yakin memang enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Lakin tetapi lahu dzunubun, dia selalu memiliki dosa-dosa yang adhafat sidqahu wa yaqinahu, yang akhirnya membuat semakin lemah kejujurannya, semakin lemah keyakinannya, semakin lemah keikhlasannya. Wa dhafa ila dzalika syirkul asghar, ditambah lagi bersama dengan itu kesyirikan-kesyirikan kecil. Kalau kesyirikan besar sudah enggak dibahas, sudah kafir dia, keluar dari Islam. Syirkul asghar al-amali, yang sifatnya syirik amal. Rajahat hadhihi sayyi'atu ala hadhihi al-hasanah, yang akhirnya kejelekan-kejelekan tersebut rajahat, mengungguli, mengalahkan kebaikan-kebaikannya. Lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Lebih besar dosa-dosanya daripada kebaikan-kebaikannya. Mata musarun ala dunub. Mati musarun ala dunub. Meninggal dalam keadaan terus-menerus di atas dosa. Bikhilafi man yaquluha biyaqin wa sidqin, fa innahu imma an la yakuna musarran ala sayyi'atin aslan, aw yakun tauhiduhu almutadammin li sidqihi wa yaqinihi rajjaha hasanat. Beda dengan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan yakin, seyakin-yakinnya, dengan jujur, sejujur-jujurnya, dengan keikhlasan, maka orang seperti ini enggak mungkin terus-menerus dalam dosa. Perhatikan, bukan tidak mungkin berbuat dosa, tidak mungkin terus-menerus dalam dosa. Yani yang dinafikan al-israr. Yang ditiadakan al-israr. La yakunu musirran ala sayyiatin aslan. Orang yang jujur la ilaha illallahnya, orang yang dengan keyakinan mengucapkan la ilaha illallah, niscaya dia enggak akan israr dalam dosa. Enggak akan terus-menerus dalam dosa. Mesti dia berdosa sekali atau dua kali, kemudian dia segera takut, bertobat kepada Allah, gelisah. Karena masih punya iman la ilaha illallah dalam hatinya. Aw yakunu tauhiduhu, maka tauhidnya yang mengandung di dalamnya kejujuran, yang terkandung di dalamnya keyakinan, rajjaha hasanatihi, maka niscaya akan mengalahkan, mengungguli. Rajjaha hasanatihi, akan mengunggulkan, menjadikan unggul hasanah-hasanahnya. Baik, orang yang jujur dan yakin dengan kalimat la ilaha illallah mesti kebaikannya lebih unggul. Mesti kebaikannya lebih unggul dan mesti perkara-perkara yang dosa-dosanya tidak akan mengalahkan kebaikan-kebaikannya. Karena tidak musir, tidak israr. Walladzina yadkhuluna an-nara mimman yaquluha, adapun orang-orang yang masuk neraka padahal mengucapkan la ilaha illallah, lam yaquluha bisidq wal yaqin at-tammain, tidak mengucapkannya dengan kejujuran yang sempurna, tidak pula mengucapkannya dengan keyakinan yang sempurna, tidak mengucapkannya dengan keyakinan dan kejujuran. Al munafiyaini lisayyi'at, yang keduanya akan menghilangkan sayyi'at, kejujuran akan menghalangi dosa-dosa. Kalau dia jujur mengucapkan la ilaha illallah, ya Allah, aku mempersaksikan bahwa engkau satu-satunya yang berhak diibadahi. Kalau jujur, dia pasti akan berkata, aku akan memahami, berarti aku harus menghambakan diri pada Allah. Dan harus tunduk, memperbudak diriku di hadapan Allah. Dan harus taat pada apapun yang diucapkan oleh Allah. Orang seperti ini, yang jujur seperti itu, mesti akan terhalang berbuat dosa. Maka kalaupun tergelincir, cepat taubat. Auli rajhaniha, atau menghalangi rajihnya dosa-dosa. Kejujuran dan keyakinan akan menghalangi unggulnya dosa-dosa. Au qaluha waktasabu ba'da dhalika sayyi'atin rajahat ala hasanatihim. Tsumma dha'afa lidzalika sidquhum wa yaqinuhum tsumma lam yaquluha ba'da dhalika bi sidqin wa yaqinin tam. Ini yang masuk neraka dikatakan alladzina yadkhuluna an-nar adalah orang yang mengucapkan tetapi tidak dengan kejujuran dan keyakinan, padahal kejujuran dan keyakinan akan menghalangi seseorang untuk berbuat dosa, tetapi karena tanpa kejujuran dan tanpa keyakinan, iktasabu ba'da dhalika sayyi'at. Akhirnya mereka melakukan setelah itu dosa-dosa. Rajahat ala hasanatihim, yang mengalahkan hasanah-hasanahnya, mengalahkan kebaikan-kebaikannya. Tsumma dha'afa lidzalik, akhirnya lemahlah keyakinannya dan kejujurannya. Tsumma lam yaquluha ba'da dhalika bisidqin, akhirnya tidak lagi dia mengucapkannya dengan kejujuran dan keyakinan. Li'anna adh-dhunub qad adha'afat dhalika as-sidq wal yaqin, karena hati, karena dosa-dosa akan melemahkan kejujuran dan keyakinan seseorang dalam mengucapkan la ilaha illallah min qulubihim, dari hati mereka. Fa qauluha min mithli haula, maka ucapan dari orang-orang yang seperti itu la yaqwa ala mahwi sayyi'at, ucapan la ilaha illallahnya mereka yang seperti ini keadaannya, yang lemah kejujurannya, lemah keyakinannya, bahkan kejelekannya lebih unggul daripada kebaikannya. Maka la yaqwa ala mahwi sayyi'at, tidak kuat, tidak mampu untuk menghapuskan dosa-dosa nanti. Ketika ditimbang, bitaqahnya ringan. Jangan disamakan dengan hadis bitaqah. 99 sijillat, 99 lembar catatan dosa yang setiap lembarnya sejauh mata memandang, tapi ketika ditimbang dengan la ilaha illallah, ternyata berat la ilaha illallah wa tashat as-sijillat. Ternyata lembaran-lembaran tadi ringan, enteng. La ilaha illallah lebih berat. Ini tauhidnya siapa? Dan dosa-dosanya kalau dirinci, bisa jadi dosa-dosa yang kecil dan ringan. Berbeda dengan yang digambarkan tadi, yang ternyata dosa-dosa besar dia kerjakan, bahkan sirik-sirik kecil dia kerjakan. Walaupun belum terbatalkan la ilaha illallahnya, tetapi dosa-dosanya mengalahkan kebaikannya. Maka ketika ditimbang la ilaha illallahnya, tidak seberat yang tadi. La yaqwa ala mahwis sayyiat, tidak mampu, tidak kuat tauhidnya untuk mengalahkan dosa-dosanya. Faturajjih sayyiatihim ala hasanatihim, akhirnya kejelekannya lebih unggul daripada kebaikannya. Maka inilah yang dikatakan alladzina yadkhulunan nar, orang-orang yang akan masuk neraka yang seperti itu. Intaha mulakhasan, selesai secara ringkas ucapan beliau. Qala wa qad dzakara hadza katsir min al-ulama, yang seperti ini diucapkan oleh banyak ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga Ibnu Rajab rahimahullah dan lain-lain. Qultu wa bima qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan apa yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tajtami' al-ahadits, tadi ucapan Syekhul Islam, dengan ucapan itu terkumpul hadis-hadis, tidak bertentangan. Hadis mutawatir menyatakan tidak akan disentuh api neraka. Hadis mutawatir dikatakan mesti akan masuk surga. Hadis mutawatir dikatakan bahwa dia diselamatkan dari neraka. Loh, bagaimana ini? Katanya enggak masuk neraka, kok diselamatkan dari neraka? Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan disentuh api neraka. Ini hadisnya mutawatir. Dan mutawatir pula hadisnya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Mutawatir pula hadisnya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah diselamatkan dari api neraka. Ada pertanyaan kan? Katanya tidak akan masuk neraka. Di sini dikatakan selamatkan dari api neraka. Bagaimana? Apa bertentangan? Tidak bertentangan. Kalau yang mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna kejujurannya dan keyakinannya serta keikhlasannya, maka tidak akan sentuh api neraka dan pasti akan masuk surga. Tetapi mereka-mereka yang mengalahkan atau yang dosa-dosanya mengalahkan kebaikannya, kemaksiatan-kemaksiatan yang mengalahkan kebaikannya, maka keyakinan terhadap tauhidnya lemah, sidq wa yakinnya lemah, keikhlasannya lemah, sehingga ketika ditimbang lebih berat kemaksiatannya, maka dia masuk neraka. Tetapi tetap kalimat la ilaha illallahnya sebelum terbatalkan dengan syirik akbar, sebelum terbatalkan dengan kekafiran besar, maka tetap bermanfaat. Apa manfaatnya? Akan diselamatkan nanti dari api neraka. Akan diselamatkan dari api neraka. Baik, maka dengan apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam, terkumpul semua hadis tadi, tidak bertentangan. Tajdami' al-ahadith. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Qala wa fil hadithi dalilun ala annahu la yakfi fil imanin nutqu min ghairi i'tiqad. Dengan hadis ini ada dalil bahwa tidak cukup dalam iman hanya ucapan saja. An-nutqu la yakfi. An-nutq, ucapan saja, enggak cukup. Min ghairi i'tiqad, tanpa adanya keyakinan. Tidak cukup. Wa bil aksi, demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya. Bagaimana sebaliknya? I'tiqad saja tanpa nutuk, tanpa ucapan. Ada orang Nasrani kafir. Dohirnya. Ternyata hatinya yakin. Islam itu hak. Bahwasannya saya mempersaksikan la ilaha illallah. Tapi suruh masuk Islam? Tidak. Ucapkan la ilaha illallah. Saya tidak mau. Apa hukumnya? Kafir atau muslim? Kafir. Walaupun dia hatinya yakin. Yakin. I'tiqad bahwa sunnya la ilaha illallah. Enggak ada yang berhak ibadah kecuali Allah. Ya kalau gitu masuk Islam lah. Oh enggak mau. Nanti apa kata fulan? Apa kata fulan? Nanti apa kata orang tua saya? Nanti apa kata teman saya? Maka tetap kafir. Abu Talib banyak memuji Rasulullah SAW. Bahwa apa yang dakwakannya adalah benar. Tapi ketika dikatakan, ya am, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Dia menolak. Tidak mau. Bagaimana hukumnya? Kafir. Kafir dia. Mati dalam keadaan kafir. Fahim? Berarti la yakfi fil imanin nutqu duna i'tiqad, wala i'tiqad duna nutqa. Keyakinan tanpa ucapan ikrar tidak diterima. Demikian pula ucapan ikrar la ilaha illallah tanpa keyakinan juga enggak terima. Kenapa kita katakan fil hadis, dalam hadis? Karena sebutkan dalam hadisnya dengan kalimat sidqan min qalbihi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya. Berarti harus ada keyakinan dalam hati. Wa fi tahrimun nar, wa fi tahrimin nar, wa fihi tahrimun nar ala ahli tauhidil kamil. Wa fihi, dan pada hadis itu ada pelajaran. Tahrimun nar, haramnya api neraka atas ahli tauhid. Tapi ahli tauhid yang kamil. Sebab ada tauhid yang tauhidnya rusak dengan berbagai macam dosa-dosa kecil, atau syirik-syirik kecil. Maka tentunya dia akan masuk neraka dulu. Tetapi yang dimaksud di sini al-kamil. Apa yang kamil? Bukan yang tidak berbuat dosa, tetapi yang tidak berbuat kesyirikan-kesyirikan. Fi tahrimun nar ala ahli tauhidil kamil. Padahal ada pelajaran penting. Bahwa neraka diharamkan atas orang yang bertauhid, yang sempurna tauhidnya. Wa fihi, dan padanya juga ada pelajaran. Annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan lillahi ta'ala. Bahwasanya amalan tidak bermanfaat kecuali kalau ikhlas untuk Allah Ta'ala. Ini pelajaran penting juga. Dalam hadis siapa? Hadis Itban. Hadis Itban. Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, apa di awalnya? Haram Allah ala an-nar, Allah mengharamkan api neraka. Fa inna Allah harrama ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka untuk membakar orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, berarti yang terpakai, yang bermanfaat kalau ikhlas. Tanbih, peringatan. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi dalam tadzkirahnya, qauluhu fil hadis min iman ay min a'malil iman. Kalimat min iman adalah min amalil iman. Allati hiya min a'malil jawarih. Yang itu sesungguhnya amalan-amalan anggota badan, jawarih. Tetapi disebabkan didasari keimanan hati. Maka dikatakan a'malul iman. Fayakunu fihi dalalatun ala annal a'mal salihah min iman. Dan ini menunjukkan dalil bahwasanya amalan-amalan saleh termasuk iman. Seringkali disebutkan dengan kalimat atau dengan istilah amal iman. Apa amalul iman? Hah? Salat amalul iman. Puasa amalul iman. Sedekah amalul iman. Akhlak yang baik amalul iman. Kejujuran amalul iman. Kenapa kok dikatakan amalul iman? Kalau munculnya, dilakukannya karena dasar keimanan. Dilakukannya karena dasar keimanan. Karena dia beriman pada Allah, yakin pada Allah, maka dia taat pada Allah. Beramal dengan sekian amalan saleh, maka dikatakan amalul iman. Amalan-amalan yang merupakan buahnya iman. Sehingga barakallahu fikum, amalan yang seperti itu juga dinamakan iman. Ini juga pelajaran penting. Berarti yang namanya iman tidak hanya keyakinan saja. Tetapi bukti dari keyakinan itu juga dinamakan iman. Ikrarnya di lidah juga merupakan iman. Berarti iman mencakup i'tiqadun, wa qawlun, wa amal. Mencakup tiga perkara. Keyakinan, ikrar, dan amal. Semuanya disebut iman. Ikrarnya sebagai pembuktian keyakinan. Amalan-amalannya sebagai pembuktian kalau dia iman. Kalau dia beriman, maka semuanya disebut iman. Wa dalilu ala annahu arada bil imani ma qulnahu. Dan dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaukan dengannya adalah iman, seperti itu, lam yarid mujarrad al iman alladhi huwa at tauhid wa nafi syuraka wal ikhlas bi qawli la ilaha illallah ma fil hadis nafsihi min qawlihi akhriju thumma ba'da dhalika yaqbidu subhanahu wa ta'ala qabdatan yukhrij qawman lam ya'malu khayran qat yuridu bi dhalika illa at-tauhid al-mujarrad min al-a'mal intaha mulakhasan min syarh sunan ibn majah. Masih ucapan beliau dalam tadhkirahnya, ucapan Qurtubi rahimahullah. Dan dalil atas apa yang kami katakan, ala maqulnahu, annahu arada bil iman, bahwa yang dimaukan dengan iman tadi adalah amalan-amalan keimanan. Walam yurid mujarrad al iman, tetapi yang dimaukan beliau bukan yang dimaukan mujarrad al iman, tetapi amalan iman. Alladhi huwa tauhid. Wa nafa syuraka, dan menghilangkan asyuraka wal ikhlas bi qawlihi la ilaha illallah ma fil hadis nafsi min qawlihi akhriju, dari kalimatnya akhriju, keluarkanlah dari api neraka mereka-mereka yang masih memiliki keimanan, yang lam ya'mal khairan qat. Apa yang dimaksud? Amalan yang mana? Amalan zahir. Sebab amalan hati ada. Dikatakan lam ya'mal khairan qat. Tidak beramal baik sedikit pun. Bukan maknanya amalan iman. Tetapi yang dimaksud adalah amalan-amalan zahir. Adapun amalan-amalan tauhid dia punya. Buktinya dikatakan dengan kalimat orang-orang yang memiliki tauhid. Atau dikatakan fayuqba yaqbidu subhanahu wa ta'ala qabdatan. Allah menggenggam atau mengambil dari neraka orang-orang, satu kaum yang lam ya'malu khairan qat, yang tidak pernah beramal sedikit pun illa at-tauhid, kecuali tauhid al-mujarrad minal a'mal, tauhid yang tidak ada amalannya. Bagaimana modelnya, contohnya? Apakah mungkin ada seorang bertauhid tapi tidak beramal? Man yujib? Adakah orang yang bertauhid tetapi mujarrad minal amal, kosong dari amalan? Baru masuk Islam terus mati. Nah, bisa jadi. Bukan orang yang selama hidupnya bertauhid tapi enggak mau beramal. Ya enggak bisa. Dia harus membuktikan tauhidnya dengan amalan. Tetapi yang dimaksud adalah di akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, belum sempat berbuat apapun, meninggal. Maka kalau ditimbang dosanya terlalu banyak dan belum bertaubat dia. Hanya saja kalimat la ilaha illallah dia punya. Barakallahu fikum. Maka disinilah keadaan orang-orang yang dalam keadaan lam ya'mal khairan qat, tidak pernah beramal sama sekali. Intah. Selesai sampai sini. Dari syarah Ibn Majah. Atau ucapan Al-Qurtubi mensyarah Sunan Ibn Majah. Dinukil Al-Qurtubi dalam Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umurul Akhirah, kitab yang pernah dibahas di bulan Ramadan. Masih ingat Tadhkirah? Nah, itu kitabnya. Nah, halo, ada soal, ada pertanyaan? Tafadhalu. Mafhum? Bisa dipaham? Kalau enggak paham, tanyakan. Kalau paham, antum tulis dalam daftar kalian, fi dafatirikum, syurut la ilaha illallah dengan dalil-dalilnya. Ya. Syaratnya satu, ini dalilnya ini. Dua, ini dalilnya ini. Tiga, ini dalilnya ini. Ya. Baik. Mafhum? Ada sahal. Ini nurid an na'rif. Hal antum fahimun? Wala la. Hanya ingin tahu apakah kalian paham atau tidak. Tulis syurut la ilaha illallah dengan dalilnya masing-masing. Bil kitab. Yang boleh kita lihat, cari di kitab apapun, silakan. Naam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.